الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان يوم الدين وبعد. الإخوة أعزني الله وإياكم، الحمد لله في هذه الفرصة الثمينة نلتقي في اللقاء الأول مع كتاب أو بكتاب ملخص قواعد اللغة العربية لفؤاد نعمة ومع أستاذنا دكتور بوديان شاه. الحمد لله دكتور بين أيدينا في هذا اللقاء المبارك إن شاء الله، ونتفضل لفضيلة الدكتور. مشكورا مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمدين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فيا أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نعم، إنه من دواعي السرور أنني ألتقي بكم، وإن كان هذا اللقاء عن بعد، ومع ذلك هكذا الحال في هذه الأيام، حيث إن العالم بأجمعه يعاني من هذه الجائعة التي تجتاح جميع العالم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع هذه الجائحة في وقت قريب، وبذلك يمكن أن نلتقي في مكان معين. ولكن طالما هذه الجائحة لا تزال موجودة، فلقاؤنا عن بعد. نعم، طبعا دارين نقول ماذا؟ عن بعد. دارين نقول بالعربي ماذا؟ عن بعد. ولذلك مثل هذا، مثلا هذا المنتدى أو هذا الملتقى، نقول هذا ملتقى عن بعد. نعم، يسرني أنني رأيت الحضور، وإن كانوا متأخرين في الدخول، ولكن الحمد لله نجد عددا لا بأس به. فكنت أظن أنني سوف أبدأ هذا الدرس في الأحد القادم، ولكن ما دمنا الآن قد دخلنا واجتمعنا، ما نريد أن نبدأ بإذن رب العالمين عن هذا اللقاء. طبعا لابد من أن يكون هناك اسم معين لهذا اللقاء. أنا لا أدري بالنسبة للجنة ما هو المقترح للقائنا هذا. نعم، إيمان. نعم يا محاضرة ولا ماذا؟ نعم، وطبعا نحن نعرف أننا سوف ندرس سويا كتاب الملخص، ولكن لابد من أن يكون هناك عنوان معين لهذا الاجتماع. نعم، فيمكن أن يقترع أحدكم أو اللجنة هي التي تحدد ماذا اسما لهذا الاجتماع. نعم، فبداية لابد من أن نعرف أننا سوف ندرس في هذا الكتاب الملخص، وهو ملخص ماذا؟ ملخص النحو والصرف. فالكتاب من جزئين، الجزء الأول في النحو والجزء الثاني في الصرف. نعم، وبداية قبل القراءة أو قبل أن أقوم بشرح هذا الكتاب، بداية لابد من أن يلم الجميع بما هو علم النحو. طبعا إنما نريد أن نعرف علم النحو، فبداية لابد من أن نتحدث قليلا عن السبب الذي من أجله وضع هذا العلم. فكما تعلمون علم النحو من العلوم التي أحدثت من العلوم التي أحدثها ديننا الحديث. ما كان هذا العلم موجودا قبل الإسلام. أرجو أن يكون الجميع يعرفون اللغة العربية جيدا. فقبل أن أواصل كلامي أريد التأكد من أن الجميع يفهمون الكلام جيدا. نعم يا إخوان يا أخوات، الكلام واضح؟ سوف أواصل حديثي باللغة العربية. نعم. واضح أم لا يا إخوان وأخوات، أو يحتاج للترجمة؟ واضح إن شاء الله. واضح إن شاء الله. الحمد لله. وهو المفروض، هو المفروض المشتركون لابد من أن يكون لدى كل واحد منهم خلفية جيدة في اللغة العربية. نعم. وليمكن مثل هذا اللقاء للمبتدئين أبدا، وإنما لمن قد سبق أن درسوا اللغة العربية. نعم. وكذلك قد درسوا أشياء مما يتعلق بهذا العلم، وهو علم النحو وكذلك علم الصرف. نعم. قلنا قبل قليل لكي نعرف ما المراد من النحو، فبداية لابد من أن نعرف التاريخ لهذا العلم. نعم. فقلنا قبل قليل إن علم النحو من العلوم التي أحدثها الإسلام. ما كان هذا العلم موجودا قبل الإسلام. ونحن إذا نظرنا إلى تاريخ هذا العلم عرفنا لماذا وضع هذا العلم. نعم. طبعا كما نعلم العرب كانوا يتحدثون بهذه اللغة العربية بسرقتهم، بمعنى أنهم يتحدثون بهذه اللغة من غير ماذا أن يدرسوا هذه اللغة، وإنما البيئة المحيطة بهم هي التي تعلمهم كيف يتحدثون بهذه اللغة العربية. فالعرب في ذلك الزمان كانوا يتحدثون بهذه اللغة ولا يلحنون، بمعنى والمراد من اللحن هنا الخطأ في الكلام. نعم. ولكن بعد أن جاء الإسلام، ونحن نعرف أن هذا الدين لم يكن لأولئك العرب وحدهم، وإنما هذا الدين لمن؟ لجميع البشر، للناس كافة. فليس غريبا أن نجد غير العرب في بدايات هذا الدين الجديد قد دخلوا في الإسلام. وسبب في ذلك كما قلنا إن هذا الدين لا يكون مختصا لأولئك العرب، بل هذا الدين رحمة للعالمين. والمراد من العالمين هنا الناس وغيرهم، والمراد من الناس هنا ليس مختصين على أولئك العرب، بل وكذلك على غير العرب. وطبعا أنتم تعلمون ضد العرب هنا ماذا؟ العجم. واحد العجم عجمي، واحد العرب عربي. تفهمون هذا؟ واحد العرب عربي وواحد العجم عجمي. وهذا الذي يسمى في اللغة العربية ماذا؟ اسم الجنس الجمع جمعي، والذي يفرق بينه وبين واحده بالياء أو بالتاء. ولذلك أنا أريد أن أسأل أحدكم، ما الفرق بين بقر وبقرة يا رخيل ناسوتيان؟ هل تعرف الفرق بين البقر والبقرة؟ البقر؟ نعم. ما الفرق بين البقر والبقرة؟ الفرق بينهما يعني أن البقرة هو حيوان. نعم. ماذا؟ حيوان؟ كلاهما حيوان. نعم. نعم. حيوان في ماذا؟ في عيد الأضحى ننحر هذا الحيوان. نعرف هذا، لكن أنا سؤالي الآن، انظر سؤالي، ما الفرق بين الدجاج ودجاجة حتى لا نذبح الدجاج في عيد الفطر ولا عيد الأضحى؟ نعم، ما الفرق بين الدجاج ودجاجة؟ الدجاج يعني لا أدري أجل. نعم، من منكم يعرف؟ أنا نعم. يا أستاذ. نعم تفضل يا مختار. أما الدجاجة للمفرد والدجاج للجمع. نعم طبعا هذا أقرب إلى الصواب. الدجاج هذا اسم الجنس الجمعي، بمعنى يطلق على جماعة من هذا الحيوان ثلاثة فأكثر. فإذا وجدنا من هذا الحيوان ثلاثة فأكثر نقول هذا دجاج، وإذا أردنا أن نقول واحدة من هذا الدجاج نقول دجاجة. فلذلك إذا قلت آكل برتقالا، كم آكل؟ أكثر من ثلاثة فأكثر. ثلاثة فأكثر، لماذا قلنا ثلاثة فأكثر؟ السبب في ذلك لأن بداية الجمع في اللغة العربية ثلاثة، أما الاثنان فنقول مثنى. فإذا قلت لي برتقال بمعنى عندي ثلاثة فأكثر، لكن إذا قلت لي برتقالة بمعنى لدي واحدة فقط. نعم طبعا اسم الجنس الجمعي منه ما يفرق بينه وبين واحده بالياء، ومنه ما يفرق بينه وبين واحده بالتاء. طبعا اسم الجنس الجمعي هذا ماذا؟ سماعي. ومثلا واحد التمر، واحد تمر، تمرة. واحد التفاح، تفاحة. نعم. واحد العربي، واحد العرب، عربي. عربي جمع عربي، عرب. عربي. نعم جمع عربي عرب، لا يقول أحدكم عربيون، وإنما يقول عرب، وإن كان بعضهم يقول عربيون، ولكن الأحصى أن نقول ماذا؟ عرب. هذا يدل على شيء، ماذا هنا؟ على جماعة. فهذا هو اسم الجنس الجمعي. نعود إلى حديثنا الأول، فقلنا إن هذا الدين الإسلامي لم يكن محصورا في أولئك العرب، وإنما هذا الدين لمن؟ للناس جميعا. ولذلك قلنا قبل قليل ليس غريبا أن نجد في ذلك الوقت، ذلك الوقت ماذا؟ أن نجد غير العرب قد دخلوا في الإسلام. نعم طبعا عندما دخل أولئك العجم في الإسلام فلا بد بداية من دراسة ماذا؟ اللغة العربية. ثم بعد ذلك إذا تمكنوا وإذا أجادوا هذه اللغة بدأوا يدرسون ماذا؟ العلوم الشرعية. دكتور، انتظر يا دكتور. بعدهم يريد الترجمة. نعم. هل ممكن تخلط بين العربية والإندونيسية في اللغة؟ نعم ممكن. نعم. جزاك الله خير. Jadi ketika kita akan memahami pengertian daripada nahu, itu sebaiknya kita melihat sejarah timbulnya ilmu nahu tersebut. Nah, kita tahu bahwasanya Islam ketika itu bukan berarti Islam itu khusus untuk orang Arab. Tetapi Islam itu adalah agama universal di mana pemeluknya adalah orang Arab dan orang yang bukan Arab. Makanya tidak heran kita dapatkan orang-orang yang bukan Arab telah masuk Islam pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa yang timbul setelah adanya orang-orang yang bukan Arab masuk Islam? adanya campuran. Qad ikhtalata al-Arab bighairihim min al-Ajam. Wa hadha al-ikhtilat bi kathir min al-ahyan ba'da dhalika yuaddi ila ma yusamma bi dhuhur ma yusamma bi Allah al-lahn. Jadi ketika datang, pemeluk pertamanya memang adalah orang-orang Arab, tetapi pada zaman Rasulullah juga banyak sekali ya, ataupun meninggal pada zaman Khulafa Ar-Rasyidin juga ada orang-orang yang bukan Arab masuk Islam. Jadi kalau kita lihat sejarah bahasa Arab pertamanya, ya orang Arab itu berbicara dengan menggunakan bahasa Arab tanpa mereka pelajari. Tetapi mereka dapatkan dengan apa? Dengan iktisab. Makanya kalau kita lihat dalam pembelajaran bahasa, ketika si anak belajar bahasa itu, ada iktisab, ada ta'allum. Ada iktisab, istilah iktisab, ada ta'allum. Anda gunakan bahasa Arab biar langsung paham. Apa yang disebut iktisab? Seperti kita belajar bahasa ibu. Dengan kita belajar dengan ibu kita, dengan bapak kita, dan dengan lingkungan sekitar kita bahasa ibu tersebut, sampai akhirnya kita menguasai bahasa ibu tersebut. Berbeda dengan bahasa yang selain bahasa ibu. Istilahnya bahasa selain bahasa ibu disebut bahasa apa? Bahasa asing atau bahasa kedua. Makanya kalau sebelum Anda lanjutkan, bahasa pertama kita apa? Indonesia. Bahasa? Bukan bahasa Indonesia. Bukan bahasa Indonesia. Tetapi bahasa daerah. Bahasa daerah. Kenapa? Karena bahasa daerah lah yang kita dapatkan dengan iktisab. Adapun bahasa Indonesia kita dapatkan dengan ta'allum. Dengan belajar. Ya, berbeda dengan yang pertama dengan iktisab. Iktisab itu seperti kita menguasai bahasa yang digunakan oleh orang tua kita di rumah dan juga oleh apa lingkungan kita. Itu adalah bahasa apa? Bahasa pertama. Dalam pembelajaran bahasa ada istilah bahasa kedua, al-lugha ats-tsaniyah. Yang disebut al-lugha ats-tsaniyah bahasa kedua adalah semua bahasa yang kita pelajari setelah bahasa ibu. Makanya bahasa Indonesia adalah bahasa kedua bagi sebagian besar kita, kecuali mereka yang memang pertama kalinya di rumah apa diajarkan bahasa apa berbicara dengan menggunakan bahasa Indonesia. Jadi bahasa yang kita pelajari setelah bahasa ibu disebut bahasa kedua. Bahasa Arab adalah bahasa kedua, bahasa Inggris adalah bahasa kedua. Bahkan bahasa Indonesia adalah bahasa kedua karena kita menguasai bahasa Indonesia itu dengan belajar dan bukan dengan iktisab. Adapun yang kita dapatkan dengan iktisab adalah bahasa ibu. Terutama bahasa daerah saya orang Sunda, makanya bahasa ibu ana adalah apa? Bahasa Sunda. Wa hadhihi hiya al-lughah al-ula. Amma al-lughah allati at'allamuha ba'da hadhihi al-lughah al-ula, fanahnu nutliq 'alayha madha al-lughah Athania. Jadi bahasa yang kita dapatkan setelah bahasa pertama maka disebut bahasa kedua. Jadi tidak ada istilah bahasa kedua, bahasa ketiga, bahasa keempat. Jadi kadang-kadang kita suka salah kaprah ketika berbicara, saya ini bahasa ibu saya adalah bahasa Sunda. Bahasa kedua saya adalah bahasa Indonesia. Bahasa ketiga saya adalah bahasa Inggris. Bahasa keempat saya adalah bahasa Arab. Itu merupakan kesalahan yang termasuk salah kaprah. Jadi kita hanya menyebut bahasa yang pertama adalah bahasa ibu. Adapun bahasa-bahasa lain yang kita ketahui setelah bahasa ibu disebut bahasa kedua. Baik itu kita menguasai satu bahasa, dua bahasa, ataupun berbagai bahasa. Jadi bahasa yang kita pelajari setelah bahasa ibu istilahnya apa? Bahasa kedua. Narji ila at-tarikh maratan ukhra. Taban ikhtalata ba'da dhalika al-arab bil ajim, maka maqulna indama kanu bimana ulaika al-arab indama kanu lam yakhtalitu bi al-ajim كانوا يتحدثون باللغة العربية الفصحى وكانت لغتهم معربة وكانت لغتهم ماذا معربة ما المراد من اللغة المعربة jadi betul-betul ada i'rabnya maksud i'rabnya itu adalah apa harakat yang terakhir dalam kalimah di sebuah jumlah seperti contohnya akrama Muhammadun Aliya akrama Muhammadun Aliya mungkin antum bicaranya akrama Muhammadun Aliyan itu ketika kita belajar tapi kalau kita sudah menguasai bahasa Arab dengan betul tidak sebut akrama Muhammadun Aliyan dan ketika berhenti Aliyan tapi kita sebutnya apa akrama Muhammadun Aliya. Jadi dalam bahasa Arab itu ada satu kaidah. Kaidah tersebut berbunyi Al-Arabiyyatu la tabtadi'u bisakin wa la taqifu ala mutaharrik. Ini yang agak susah nantinya dalam pengajaran bahasa Arab sebetulnya. Walaupun sebetulnya kaidah ini sudah diterapkan ketika kita membaca Al-Qur'an. Jadi kaidah ini berbicara bahwasanya bahasa Arab itu tidak dimulai dengan huruf yang apa? Sukun huruf mati. Bahasa Arab itu dimulai dengan huruf mati dan tidak diakhiri dengan huruf hidup. Ini yang mungkin bagi anak-anak Klipia juga nggak tahu pernah anda sampaikan kepada Kiri Klipia. Tetapi kaidah ini yang memang sebetulnya telah kita praktekkan ketika kita membaca bacaan Al-Quran. Dalam bahasa Arabnya tolong antum hafalkan kalau bisa antum tulis al-arabiyatu la tabtadi'u bisakin al-arabiyatu la tabtadi'u bisakin wa la taqifu ala mutaharrik makanya kalau kita belajar kita sebutkan ja'a Muhammadun tetapi dalam praktek berbicara sebetulnya kita tidak bilang ja'a Muhammadun tetapi kita ja'a Muhammad. Kapan kita bicara ja'a Muhammadun ketika kita tidak berhenti. Seperti ja'a Muhammadun ya hada. Ja'a Muhammadun ya Zaid. Kita sebut ja'a Muhammadun ya Zaid. Kenapa Muhammadun? Kenapa ada tanwinnya? Karena kita tidak berhenti. Tetapi kalau kita berhenti kita harus bicara ja'a Muhammad. Tidak boleh kita bilang ja'a Muhammadun. Seperti kalau kita baca Al-Quran. Contohnya apa? Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kalau kita berhenti di fihi apa? Dzalikal kitabu la raiba fihi. Sekarang juga dzalikal kitabu. Kalau kita berhenti di Alkitab apa sebutnya? Dzalikal kitab. Ya kan? Jadi sebetulnya prakteknya itu sebetulnya sudah kita praktekkan ketika membaca Al-Quran. Tinggal bagaimana nanti ketika kita berbicara dengan bahasa Arab, kita bisa mempraktekannya. Jadi ada perbedaan antara ja'a rajulun dengan ja'a rajul. Yang betul mana? Ja'a rajul. Tetapi dalam pembelajaran tidak bisa kita ja'a rajul. Tapi harus sebutkan ja'a rajulun. Padahal ja'a rajulun itu adalah salah. Kenapa? Karena waqaf. Itu kenapa salah? Karena apa? Menyelisihi kaidah umum bahasa Arab yang berbunyi apa? Harus hafal. Al-Arabiyyatu la tabtadi'u bisakin wa la taqifu ala mutaharrik. Ini yang perlu dihafal. Cuman permasalahannya nanti mungkin dalam masalah pengajaran. Tapi bisa sedikit-sedikit kita pahamkan. Jadi seperti contohnya, ra'aitu aliyan. Cerai itu alian dan kita berhenti alian. Masalah. Bapak itulah itu salah. Tapi yang betul Abah itu berarti aliyah. Ra itu aliyah. Seperti apa kalau kita baca Al-Qur'an? Wahjurni maliyya. Hah? Wahjurni maliyya. Wahjurni. Wahjurni kalau kita sambungkan terus dengan kata-kata setelahnya wahjurni maliyan, ya kan? Mesti sambung. Tetapi ketika berhenti tidak boleh kita wahjurni maliyan. Itu adalah salah. Tetapi kita baca gimana? Wahjurni maliyan. Semacam itu. Ini pelajaran yang mungkin pertama antum tolong ingatkan baik-baik masalah ini. Tetapi permasalahannya memang nanti dalam pengajaran bahasa Arab yang nggak rumit. Ya, nanti. Coba antum lihat berita dalam bahasa Arab atau kalau perlu lihat film-film yang menggunakan bahasa Arab Fusha, maka akan dapat antum dapatkan semacam itu. Nah, balik lagi kita ke sejarah bahasa Arab. Qulna innal Arab kanu yatahaddatsuna bil lughatil arabiyyatil fusha saliqatan bi mana annahum la yata'allamun wa inma kanu yaktasibuna hadhihi al lugha min ayna min al bi'ah al muhita bihim walakin ba'da dhalika dakhala ghairul arab fi al islam wa ikhtalata ba'da dhalika ha'ula'i al arab biha'ula madha al ajim wa hadha al ikhtilat yuaddi ba'da dhalika ila dhuhuri ma yusamma billahan. Jadi ketika orang Arab pertama kalinya mereka adalah menggunakan bahasa Arab secara benar, tetapi ketika banyak orang-orang yang bukan Arab masuk juga ke dalam Islam dan mereka bercampur baur dengan orang Arab, akhirnya timbul apa yang disebut dengan lahan. Lahan, pengertian lahan adalah kesalahan dalam berbicara secara umum, terutama yang berhubungan dengan apa? Dengan i'rab. Yang berhubungan dengan i'rab. Nah, pada waktu itu ada salah seorang ulama ketika beliau pulang dari bepergian warajul ismuhu Abul Aswad Ad-Du'ali. Fi yawmin min al-ayyam raja'a Abul Aswad Ad-Du'ali min safarin. Wa indama wasala madha huna bab fina al-bayt. Indama wasala bab fina al-bayt wajada al-bin qad intadaratuhu. Wajada bintahu aina amama babi fina al-bayt. Fakanat turidu an turafiqa abaha fi ad-dukhul ila al-bayt. Fafi athna sayrihima min babil fina ila bab البيت فإذا بالبنت نظرت إلى السماء فقالت لأبيها يا أبتي ما أجمل السماء فرد أبو الأسود عليها قائلا نجومها فقالت البنت يا أبتي لم أسألك عن أجمل شيء في السماء وإنما أريد أن أتعجب من جمال السماء. ففطن أبو الأسود الدؤلي أن هذه البنت قد لحنت. Jadi ketika Abu al-Aswad ad-Du'ali suatu ketika pulang dari bepergian, ketika sampai ke pintu Alfina. Halaman. Ya, ke pintu halaman rumah. Gerbang. Ya. Ternyata di situ anak perempuannya sudah menunggu. Nah, ketika mereka berjalan berdua dari pintu halaman menuju pintu rumah, si anak perempuan tersebut melihat ke langit. Kemudian dia bicara apa? Ya abati ma ajmalu as-sama. Fadhanna Abu al-Aswad ad-Du'ali anna hadhihi al-bint madha istafhamat an ajmali syai'in fis sama. Jadi waktu itu Abul Aswad Ad-Du'ali menyangka bahwasanya anak tersebut apa? Menanyakan tentang suatu yang paling indah, paling bagus, paling cantik di langit. Makanya Abul Aswad Ad-Du'ali berbicara kepada anaknya tersebut apa? Bintang, bintang di langit. Tetapi si anak tersebut apa bilang? Saya tidak menanyakan sesuatu yang paling cantik di langit, tetapi saya ingin apa? Sering ingin apa? Ingin mengutarakan betapa indahnya langit. Fafatina Abul Aswad Ad-Du'ali anna hadhil bin qad laha lahanat. Makanya Abul Aswad Ad-Du'ali tahu bahwa anak tersebut telah apa? Salah dalam berbicara. Fitilka laila lam yadkhul Abul Aswad Ad-Du'ali manzilahu. Wa innama hara'a ila baiti amiril mu'minin. Man amirul mu'minin bidzalikal waqt? Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu. Radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah. Karramallahu wajhah. Radhiyallahu anhu. Mana yang paling besar? Mana yang paling besar? Ridha Allah dengan hanya memuliakan wajah beliau. Ridha Allah. Kita mengatakan karramallahu wajhah itu merendahkan derajat al-Imam Ali. Karena ridha Allah lebih tinggi daripada sekedar apa? Penghormatan wajah beliau dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi cobalah kita nanti kita biasakan ketika menyebut para sahabat kita sebut radhiyallahu anhu. Tidak kita menyebutkan karramallahu wajhah. Memang orang membedakan kalau Ali bin Abi Thalib kita sebut karramallahu wajhah, tetapi kalau kita lihat redaksinya itu redaksinya lebih rendah daripada radhiyallahu anhu. Jadi lebih baiknya apa? Radhiyallahu anhu. Ini antum asal tahu saja. Kadang-kadang kita mendengar orang kalau menyebut Ali karramallahu wajhah, seakan-akan itu lebih apa? Lebih sempurna, lebih bagus, lebih afdal bagi beliau, padahal itu lebih rendah. Jadi ridha Allah itu lebih besar daripada hanya sekedar apa memuliakan wajah. Nah. Oke. Okay. Ketika laila lam yadkhul Abul Aswad Ad-Du'ali al-bait. Wa innama asra'a. Hara'a hadha bimana asra'a. Asra'a ila baiti amiril mu'minin wa akhbarahu al-khabar alladhi hadatha bainahu wa baina al-bait. كيف يمكن أن تكون هذه البنت ماذا قد لحنت وأم هذه البنت عربية وأبوها معروف عربي قح عربي ماذا قح ما من قح kalau orang Jawa bilang apa Jawa ma medok. وما ذلك وما ذلك تسرب هذا اللحن الى هذه البنت ما معنى تسرب سبب بوچور انظر اذا حصل انكسار في احد القراميد في البيت فعند نزول المطر يتسرب الماء من خلال هذا القرميد المنكسر فدخل ماذا هذا الماء إلى داخل البيت قليلا فقليلا فهذا معنى ماذا تسرب طبعا الفعل تسرب يتسرب فلذلك إذا حصل تسرب في أسئلة الاختبار ماذا على المدرس أن يفعل إذا حصل تسرب في أسئلة الاختبار ما على المدرس أن يفعل أن يعيد كتابة الأسئلة مرة أخرى. Jadi kalau ada bocor dalam soal-soal ujian maka seorang guru harus apa? Mengulang menulis kembali pertanyaannya yang berbeda dengan apa pertanyaan yang telah telah bocor. Hada mana tasarruba. Fa indahsha uduhisha Abul Aswad ad-Duali kaifa tasarruba hadha al-lahn ila al-bint. Ma anna hadhihi al-bint ummuhu wa abuhu arabiyan quhan wa ma dhalika hasala al-lahnu indahadhihi al-bint. Taban هذه البنت قد لحنت وسبب في ذلك لأنها كانت تلعب مع ماذا الزميلات مع زميلتها هؤلاء ماذا عربيات هؤلاء عربيات مثلها إلا أن أمهاتهن لسنا عربيات فتسرب اللحن إلى أولئك من الزميلات ومنهن تسرب هذا اللحن إلى هذه البنت. طبعا عندما أسرع أبو الأسود الدؤلي إلى أمير المؤمنين يخبره الخبر كان خوفه ليس على البنت وإنما كان يخاف أن يتسرب هذا اللحن كذلك إلى شيء إلى قراءة القرآن. فمن هنا ماذا؟ ومن هنا طلب علي بن أبي طالب من أبي الأسود الدؤلي أن يكتب شيئا له علاقته بهذه اللغة العربية. طبعا في تلك الليلة رجع أبو الأسود الدؤلي إلى بيته ولم يكن ينام وإنما كان يسهر لشيء لكتابة ما تيسر ماذا من قواعد هذه اللغة حتى إذا جاء الصباح بعد أن انتهى أبو الأسود الدؤلي من صلاة الفجر ذهب أبو الأسود الدؤلي مرة أخرى إلى أمير المؤمنين وأراه ما قد فعله البارحة وأراه بمن أرى أريو يري وأراه ما قد فعله البارحة. Jadi Abu Aswad Ad-Duali setelah pulang dia tidak tidur tetapi dia menulis beberapa hal yang berhubungan dengan kaidah-kaidah bahasa Arab. Setelah selesai sholat subuh beliau kembali lagi ke siapa? Khalifah Ali bin Abi Thalib dan memperlihatkan apa yang telah dia tulis malam tadi. Falamma ra'a Ali ibn Abi Thalib ma qad falahu Abu al-Aswad ad-Duali a'jaba. Faqala lahu unhu hadha an-nahwa. Fala budda min an ya'rif al-jami' anna hadha al-ilm al-muta'alliq bi qawa'id hadhihi al-lughah innama summiya ilm an-nahw هذا شيء مأخوذ من كلام أبي من كلام علي بن أبي طالب لأبي الأسود الدؤلي بمن أنحو هذا النحو فلذلك يسمى هذا العلم علم النحو. Jadi masalah penyebutan kenapa ilmu yang mempelajari kaidah bahasa Arab itu disebut ilmu nahu diambil dari kata-kata Ali bin Abi Thalib kepada siapa? Kepada Abi al-Aswad ad-du'a ad-du'ali. Unhu hadha an-nahwa. Falidhalika yusamma hadha al-ilmu ilmu an-nahwu. Limadha? Li'annana fi hadithina bihadhi al-lughah nantahi kalam al-Arab. Nantahi kalam al-Arab. Bimana nuhaki kalam al-Arab. Fi syai'in fi i'rabihim. ولذلك يسمى هذا العلم ماذا علم النحو. Makanya disebut ilmu ini adalah apa ilmu nahu diambil dari perkataan Ali bin Abi Thalib kepada Abu al-Aswad ad-Du'ali. Jadi memang pada waktu itu sudah juga terjadi apa kesalahan dalam membaca Al-Qur'an. Dan kesalahan tersebut bukan saja pada orang-orang yang bukan Arab, bahkan terjadinya juga dari orang-orang Arab tersebut, bahkan orang-orang Arab yang diantaranya dikenal apa? Afsahu al-Arab, dikenal orang Arab yang paling fasih sekalipun terjadi juga kesalahan dalam membaca Al-Quran. Jadi lahan ini sebetulnya tidak begitu mengkhawatirkan mereka-mereka yang betul punya perhatian kepada bahasa. Ya. Mereka tidak begitu mengkhawatirkan adanya kesalahan dalam berbicara. Tetapi yang betul-betul mereka khawatirkan adalah kesalahan tersebut terbawa dalam pembacaan Al-Quran. Makanya timbullah apa yang disebut ilmu nahu. Jadi sebetulnya ilmu nahu itu adalah tujuannya apa? Pertama adalah supaya kita tidak salah dalam membaca Al-Quran dan juga membaca hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Karena kesalahan dalam membaca itu akan mengakibatkan kesalahan dalam arti. Jadi ada satu riwayat ketika salah seorang orang Arab membaca, dalam membaca Al-Quran dia membaca innallaha bariun minal musyrikina wa rasulihi. Ketika ada orang Arab, orang Badui ya, orang Badui sebut A'rabi. Orang Badui itu sebut apa? A'rabi. Kalau mereka banyak A'rab. Kalau mereka banyak A'rab. A'rab itu ismul jinsil jam'i. Wahidul A'rab, A'rabi. Wahidul A'rab apa? A'rabi. Jadi salah seorang orang Arab Badui ketika mendengar pembacaan tersebut dia berkata, "Idza kana Allah bari minal musyrikin wa rasulihi wa ana kadzalika bariun minhum wa minhu." Di mana anak kalau mereka itu berlepas ya, berlepas dari orang-orang musyrikin dan rasulnya, maka saya juga berlepas dari orang musyrikin dan rasul dan rasulnya. Itu adalah pemahaman apa? Pemahaman yang salah karena terjadi karena apa? Karena kesalahan dalam membaca. Naam ya Akhil Karim. Ya Futuhi. Anta muttasil bi? Naam ya Dokter. Naam. Kita membahas ila kitab. لا لا هذا هذا مهم جدا فهذا اليوم الأول هذا اليوم الأول فقط نعم البداية نعم لكن بس يعني معرفة للجميع نعم فكما قلنا هذا هو اليوم الأول وإن شاء الله في اليوم الثاني نبدأ نقرأ في الكتاب والله كنت أريد أن أتحدث كثيرا لكن المشكلة لابد من أن أخلط بين العربية واللغة الإنجليزية هذه مشكلة أخرى كذلك نعم Harusnya Anas terangkan cepat, akhirnya jadi lambat karena harus menerjemah. Nah, jadi kesalahan dalam membaca itulah yang menimbulkan apa? Mereka orang-orang yang betul-betul sangat memperhatikan bahasa Arab takut sekali kalau kesalahan tersebut apa? Bocor ke dalam Al-Quran. Sehingga apa? Mereka orang-orang yang membaca Al-Quran juga salah. Ya, supaya tidak salah maka apalah ditulislah ilmu nahu. Jadi sebetulnya ilmu-ilmu yang timbul setelah datangnya Islam adalah tujuan untuk pertama kalinya adalah apa? Untuk berkhidmat kepada Al-Quran. Baik itu tafsir, hadis. Semua ilmu Islam termasuk ilmu nahu, ilmu sharaf, semuanya itu adalah untuk apa? Berkhidmat kepada Al-Quran. Makanya, al-lughatul arabiyah, afwan, annahu, walladhi yahmi al-lughatul arabiyah minal indithar, minal dhiya'. Jadi bahasa, jadi ilmu nahu itulah, yang apa? Yang menjaga supaya bahasa Arab itu tidak, apa? Tidak punah. Kenapa? Karena dijaga dengan ilmu nahu. Dan, bahasa Arab secara umum insya Allah akan menjadi bahasa sampai akhir zaman yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa janjinya? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Ya, wa inna lahu lahafidhun. Jadi penjagaan Al-Quran itu tidak mungkin dengan tidak menjaga bahasanya. Jadi kenapa musuh Islam dari sejak zaman dulu ingin apa? Menghancurkan bahasa Arab. Supaya apa? Supaya orang-orang Islam tidak paham ketika membaca Al-Quran. Selama orang Islam bisa memahami bahasa Al-Quran, dan ini insya Allah meskipun kita dalam keadaan lemah, lakin nahnu ala yakin anna al-mustaqbal li hadha din. Masa depan itu insya Allah milik apa? Agama Islam. Ya. Itulah sebabnya kenapa timbul ilmu yang dinamakan ilmu nahwu. Ya. Untuk ini saya cukupkan sekian. Untuk sisanya akan kita bahas untuk pertanyaan. Silakan. Ana ya doktor. Anisan, tafadhal. Ala samahatikum, hal sahih man yaqul anna lughat al-Qur'an dulu akhir. Ana sautar di pada dalika. Nanti ana terjemahkan. Tafadhal, ana urid al-istima' ila lughatikum. Naam. Ya akhir. Sahih, sahih ya syekh. Man yaqul anna lughat al-Qur'an hiya. Undur ba'da qal inna al-Qur'an. Naam. Innal Qur'an. Naam, innal Qur'an min lughati qabilati Quraisy. Naam. Hadza was. Naam. Jazakallahu khairan. Naam. La budda min an ya'rif al-jami' anna al-Arab kanu ala qabaila mukhtalifah. Jadi kalau perlu kita ketahui bersama bahwasanya orang Arab itu terdiri dari berbagai kabilah. Setiap kabilah itu mempunyai bahasa yang berbeda atau sama dengan kabilah yang lainnya. Tetapi ada setiap kabilah itu ada bahasa yang khas bagi kabilah tersebut. Tetapi ketika mereka berbicara, mereka berusaha supaya bahasa mereka itu dipahami oleh seluruh kabilah yang ada pada waktu itu. Supaya bahasa mereka dipahami oleh seluruh kabilah yang ada pada waktu itu, mereka menggunakan apa lahjah, ya, dialek yang digunakan oleh orang Quraisy. Jadi sebetulnya bahasa Arab itu terdiri dari beberapa apa dia dialek. Tetapi dialek yang paling masyhur adalah dialek Quraisy. Jadi ketika mereka berbicara, terutama kalau kita pernah mendengar apa para penyair pada waktu itu, ketika mereka menuliskan syairnya, itu menuliskan syairnya dengan bahasa yang bisa dipahami oleh seluruh kabilah yang lain. Makanya mereka menggunakan lahja apa? Lahja Quraisy. Tetapi ketika kita kembali kepada Al-Quran, bahasa yang paling banyak di dalam Al-Quran adalah bahasa Quraisy. Tetapi tidak semua yang ada dalam Al-Quran adalah bahasa Quraisy. Ada beberapa lahajat yang lain. Terutama yang berhubungan dengan kiro'at. Dengan kiro'at Qur'aniyah. Kalau antum tahu, ada kiro'at 7, ada kiro'at 10, ada kiro'at 14, ada kiro'at 20. Di situ ada beberapa lahajat. Sebagai contoh, Quraisy la yumilun. Quraisy la yumilun. Jadi tidak ada imalah di bahasa Quraisy. Alladzina yumilun kanu aina al-Arab alladzi kanu ya'ishuna fi Najd. Bani Tamim. Humul ladzina yumilun. Mal mithal min al-imalah wadh-dhuha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Imalah itu tidak ada dalam bahasa atau lahjah Quraisy. Tetapi ketika kita membaca Al-Quran, ya, terutama kalau kita membaca dengan qiraah Abi Amr, maka Abu Amr itu banyak imalahnya. Dan imalah adalah merupakan apa? Salah satu dialek Arab. Jadi tidak betul kalau semua Al-Quran itu dengan menggunakan apa? Bahasa Quraisy. Tetapi yang paling banyak di dalam Al-Quran adalah bahasa Quraisy. Nah, sekarang ketika kita berbicara dengan menggunakan bahasa Arab, maka kita sebutkan nahnu natakallamu bil lughatil arabiyyatil fusha. Apa artinya fusha? Fusha itu adalah apa? Muannats daripada afsah. Afsah itu apa? Superlatif daripada fa tasih. Apa superlatif? Ada komparatif, ada superlatif. Komparatif Muhammadun akbaru min aliyin. Itu komparatif. Superlatif apa? Muhammadun akbarul aulad. Muhammadun al-akbar. Wa Aisyah al-kubro. Ketika al-lughah Arabiyah, nakul al-lughatul Arabiyatul fusha. Paham antum komparatif dengan superlatif dalam bahasa Indonesia digunakan itu. Muhammad lebih besar daripada Ali, itu komparatif. Muhammad paling besar, itu superlatif. Nah, ketika kita menyebutkan bahasa Arab, al-lughatul arabiyyatu hiya al-lughatul arabiyyatul fusha. Kenapa kita tidak mengatakan al-lughatul arabiyyatul afsah? Muannas. Tetapi fusha. Satu muannas. Yang kedua adalah superlatif. Kenapa demikian? Coba untuk pahami yang bisa bahasa Arab. Nahnu fi hadithina bil lughatil arabiyah la natahaddatsu bi kulli syai'in warada 'anil arab. Nahnu fi hadithina bil lughatil arabiyah la natahaddatsu bi kulli syai'in warada 'anil arab. Wa innama nantaqi min baini ma warada an ulaika al arab. أفصح له اللغات أفصح ماذا له اللغات الأمر الذي جعلنا نقول إن اللغة العربية التي نتحدث بها هي اللغة العربية الفصحى. Jadi ketika kita berbicara dengan menggunakan bahasa Arab, tidak menggunakan semua yang datang dari orang Arab, semua kata-kata, semua kalimat yang datang dari orang Arab, tetapi kita memilih, ya, apa yang paling fusha, apa yang paling fasih dari orang-orang Arab. Imma annana nantaqi wa imma an yakuna ulama'una humul ladhina yantaquna afsaha ma warada 'anil arab pada tahaddatsu bihadhihi al-lugha. فلذلك نقول إن اللغة العربية التي نتحدث بها هي اللغة العربية الفصحى. Jadi ketika kita mengatakan bahwa saya bahasa Arab yang kita gunakan adalah bahasa Arab yang paling fasih. Kenapa demikian? Karena kita tidak berbicara dengan menggunakan semua kata-kata, semua kalimat yang datang dari semua orang Arab. Tetapi apa? Kita memilih dengan teliti hadha wal intiqa. الانتقاء هنا اختيار الجيد من الردي. معنى الانتقاء هو ماذا؟ اختيار الجيد من الردي. Jadi kita betul-betul memilih bahasa yang paling fasih. Makanya ketika kita berbicara dengan menggunakan bahasa Arab, maka kita sebutkan apa? Inna lughata allati natahaddatsu biha hiya madha al-lughatul arabiyyatul fusha. Paham di sini akhir karim. Jadi tidak betul kalau Al-Qur'an itu hanya apa? Dengan menggunakan lahjat Quraisy. Bahkan coba di teman nahnu fi qiraatina fi qiraat an Asim, fi qiraat Asim hunaka mawdi' wahid fihi imalah. Apa? Apa ayatnya? Majreha. Ilahi majreha mursaha. Majreha. Di sini kenapa diimalahkan? Hanya tepat begitulah riwayat dalam pembacaan Al-Quran. Datangnya demikian, maka kita ikuti. Tetapi kalau kita membaca dengan qiraah Abu Amr, maka apa? Kebanyakan adalah dengan ima, dengan imalah. Juga dengan tasil hamazat. Itu madu anda terangkan agak berat nanti masalah tasil hamazat ini. Insya Allah ke depan kita terangkan. Paham akhil karim? Mudah-mudahan jawaban saya bisa dipahami oleh semua. Masya Allah, jazakallah khairan ya. Nah, ya, tolong ada pertanyaan lain? Ada ya, dokter. Ada yang bertanya. Ada yang hukum soal. Silakan. Fi barakallahu fikum ya Ustaz. Fi al-lughah al-'amiyah. Hal naqulu bi anna hadhihi al-lughah al-'amiyah hadha muhawalatun min kharij al-Islam li ifsadi al-muslimin fi tahaddusihim bil 'amiyah. Hal naqulu hadha aw la? لا نقول هذا، لا نقول هذا الشيء، ولكن إذا أراد أحدهم أن يقعدوا هذه العامية فهذه مشكلة. Yang perlu antum ketahui bahwasanya amia itu sebetulnya berbeda-beda. Di Mesir saja itu amia banyak sekali. Jadi kadang-kadang suatu ketika ada orang yang mengusulkan kenapa enggak tidak diajarkan aja amia Mesir. Amia Mesir itu yang mana gitu? Karena amia Mesir itu banyak sekali. Mungkin yang maksud mereka adalah amia Qahiriyah. Jadi bahasa Amiyah yang digunakan di Kairo, di mana anak-anak kita banyak belajar di sana. Padahal Amiyahnya di Mesir itu banyak sekali. Contohnya saja orang Iskandaria itu bicaranya beda dengan orang yang tinggal di Kairo. Jadi kalau kita belajar bahasa Amiyah, maka kita tidak mungkin bisa menggunakan bahasa Arab tersebut secara universal. Tetapi kalau kita belajarnya adalah bahasa Fusha, maka akan dipahami oleh seluruh orang Arab. Ini sebetulnya ada mukadimahnya, anda perlu mungkin di minggu kedua juga ada mukadimah yang lain supaya betul-betul apa ada latar belakang yang bisa antum pahami dan ini akan menimbulkan supaya antum lebih giat lagi belajar bahasa bahasa Arab. Jadi kalau ada yang mengatakan Amiyah itu ada merujuk tidak? Bahkan Amiyah itu sebetulnya adalah perpanjangan dari bahasa Arab Fusha. Tetapi setelah apa? Ba'da'an fasadat al-sinatul Arab. Jadi ketika bahasa Arab itu sudah rusak, maka timbulnya Amiyah ini maka apa? Akhirnya mereka dengan menggunakan Amiyah. Jadi sebetulnya Amiyah itu sendiri ada aslinya dari bahasa Fusha. Tetapi sekarang ini jaraknya sudah jauh sekali. Ada satu pertanyaan bagi antum semua. Apa perbedaan yang prinsipil antara Amiyah dengan bahasa Fusha? Sebetulnya perbedaannya ada dalam tiga anasir bahasa. Tetapi yang paling prinsipil apa perbedaannya? La yujud qawaid. Al-Qawaid mawujud. Al-Qawaid mawujud. Dalam bahasa Amiyah itu mereka punya kaidah masing-masing. Tetapi yang paling membedakan adalah tidak ada i'rab di bahasa Amiyah. Di bahasa Amiyah tidak ada i'rab. Itulah yang membedakan apa antara bahasa Amiyah dengan bahasa Arab Fusha. Wadi akhi. Selain itu juga ada poin. Ja Muhammad. Ja Muhammad. Qal Ali. Muhammad musafir. Semua tidak ada apa? Kalau bahasa Arab, kalau bahasa Fusha apa? Qala Aliyun Muhammadun Musafir. Terus kata ini, Qala Aliyun Muhammadun Musafir. Qala Aliyun Ra'aitu Muhammada. Qala Aliyun Ra'aitu Muhammada. Ada i'rabnya. Tetapi dalam Amiyah, Qala Ali Ra'ait Muhammad. Tidak ada apa? Tidak ada i'rab. Padahal sebetulnya, perbedaan yang menyolok antara bahasa Amiyah dengan bahasa Fusanya itu dalam apa? Dalam unsur bahasa. Baik minal aswat, min jihatil aswat, min jihatil mufradat, dan min jihatil tarakim. Tetapi yang paling prinsipilnya adalah di dalam Amiyah tidak apa? Tidak ada apa? Tidak ada apa? I'rab. Dan i'rab adalah ciri khas apa? Fusha. Iya. Jadi i'rab adalah ciri khas bahasa Fusha. Paham, akhi? Mudah-mudahan jawaban saya bisa dipahami, Nam. Iya. Siapa yang ingin bertanya yang pakai bahasa Indonesia? Kasih. Saya. Nah, apa tuh? Bismillah. Saya pernah dengar dari Ustaz yang di pondok saya, katanya kalau orang Arab dulu itu berbicara satu sama lain dengan bahasa seperti Al-Quran. Jadi semuanya itu menggunakan tajwid. Apakah itu benar, Ustaz? Ada benarnya, ada tidak. Tapi sebetulnya bukan ketika bertemu temannya. Ahlan wa sahlan. Sahlan. Ahlan wa sahlan. Maaf, izan. Limadha yufarrik baina madha baina lugha Arabi yakni wa hunaka Quran aidan mutafarrik fi lah. La fil laisa fi al-qira'ah faqat fi tariqati al-qira'ah. Dan qira'ah juga ada apa? Ada mujawwad, ada murad, ada murattal. Dan murattal juga ada tingkatan-tingkatannya lagi. Ya, dalam murattal juga ada tingkat-tingkat lupa nama-namanya. Banyak sekali gitu. Ada yang cepat sedikit, ada yang cepat, ada di murattal juga demikian. Itu ada namanya masing-masing. Tetapi bahasa Al-Qur'an itu adalah bahasa yang memang digunakan oleh orang Arab ketika apa? Ketika turunnya Al-Qur'an. Jadi tidak mungkin kita katakan bahwa asalnya Al-Quran itu adalah mukjizat Rasulullah SAW kalau orang Arab tidak bisa memahami Al-Quran. Mereka bisa memahami Al-Quran, tetapi mereka tidak bisa apa? Memberi misal yang persis dengan apa? Dengan yang ada di dalam Al-Quran. Mungkin anak, kalau anak bicara kepada orang yang sudah tahu bahasa Arab, mungkin akan luas lagi pembicaraannya. Jadi, al-mu'jizah allati ja'a biha ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, jadi mukjizat Nabi Muhammad itu adalah apa? Mukjizat Al-Qur'an, yang mukjizat itu adalah berbentuk apa? Berbentuk bahasa. Ya, dalam bahasanya. Yang disebut apa? Nadhariyatu an-nazm. Nadhariyat apa? An-nazm. Jadi nazm ini adalah penyusunan bahasa Arab, ya, penyusunan bahasa Arab. Di situ ada takdim, ta'khir, ada al-hadzaf, ada itnab, ijaz, dan itulah disitulah letaknya apa? Letaknya mukjizat Al-Qur'an. Nah, setelah itu baru ditemukan juga mukjizat-mukjizat yang lain. Tetapi mukjizat aslinya adalah apa? Mukjizat dalam hal bahasa. Jadi kalau disebutkan Al-Quran itu beda dengan apa yang dibicarakan dengan orang-orang Arab, ya itu tidak mungkin. Karena harus dipahami, kalau tidak ada arti tentang mukjizat tersebut. Adapun cara pembacaan dalam Al-Quran itu ada satu ilmu, yaitu ilmu tajwid. Kapan ilmu tajwid ada? Sebelum Al-Quran atau sesudah Al-Quran? Sesudah Al-Quran. Jadi kita membaca Al-Quran dengan tartil, dengan tajwid, itu ada ilmunya. Makanya beda antara membaca Al-Quran dengan membaca dengan berbicara. Makanya kesalahan yang sering kita temui, ya, ketika kita menemukan seorang khatib, dia membaca alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala, kan seperti ngaji Al-Quran itu salah. Tetapi apa yang dikatakan? Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Ketika dia membaca ayat, boleh dia membaca ayat dengan tartil. Tetapi ketika hanya berbicara saja, tidak dibaca seperti membaca Al-Quran. Jadi kalau ada imam atau khatib yang membaca mukaddimah pembicaraannya itu dengan seperti membaca Al-Quran, itu adalah apa? Salah kaprah. Ya, mudah-mudahan jawaban Anda bisa dipahami. Ada pertanyaan lain? Ana ya, doktor. Tafadhal. Hal sahih man yaqul aslul arab hum ahlul yaman? Laisa kadhalik akhil karim. Naam. Laisa hadha sahihan. Labudda min an ya'rif al-jami' anna al-arab haula kam ala thalatha. Al-awwal al-arab al-aribah. Al-arab ma al-murad min al-arab al-aribah? Al-arab al-asliyun. orang Arab yang betul-betul asli. Maka disebut apa? Al-Arab. Afwan. Al-Arab al-Ba'idah. Al-Arab al-Ba'idah bidayatan. Al-Arab al-Ba'idah. Man huma al-Arab al-Ba'idah? Mithlu man? Mithlu qawmu Saleh wa Wahud. Man haula Thamud, misalan. Haula min al-Arab al-Ba'idah. Limadha yuqal innaha al-Arab al-Ba'idah? Lianna haula al-Arab aina qad badu. Ma mana badu? Hala alaku. Allah subhanahu wa ta'ala abada haula al-Arab bidhunubihim. Birihin sarsarin wa kadhalika bibada itbaq al-Ard. Rufiat al-Ard alati hum alaiha thumma tubiqat. Famatu jami'an. Haula al-Arab al-Ba'idah. Thumma na'ti bada dhalika ila al-Arab al-Aribah. Al-Arab al-Aribah haula hum al-Qahtaniyun. Al-Arab al-Aribah hum al-Qahtaniyun. Min aina haula? Haula minal Yaman. Innama ketika bendungan yang mereka punya itu, yang begitu besar sama sekali, itu pecah, ya, yang menyebabkan banjir besar pada waktu itu di Yaman, maka sebagian dari mereka itu ada hijrah, ya, ada hijrah ke perbatasan Irak dan Syam, ya, ada juga mereka yang datang ke Jazirah Arab, yang menjadi apa? Yang menjadi tetangga siapa? Siti Hajar. Ya, yang jadi tetangga Ismail. Nah, fahaula minal Arab al-Aribah. Wal Arab al-Aribah kama qulna aina minal ya minal Yaman. Jadi orang Arab yang al-Aribah itu aslinya dari ya Yaman. Mereka itu disebut al-Qahtaniyun. Disebut apa? Al-Qahtaniyun. Qahtaniyun. Nah, ketika bendungan mereka pecah, bendungan air yang sangat besar sekali itu pecah, menimbulkan banjir yang sangat besar sekali, akhirnya mereka, sebagian daripada mereka yang selamat itu mengungsi. Di antaranya ada yang ke perbatasan Irak dan Syam, juga ada yang ke arah Jazirah Arab. Yang ke mana? Ke Mekah pada waktu itu yang menjadi tetangga Ismail. Wa haula al-Arab alladzina kanu yuhajirun ila Makkah hum min qabilat Jurhum. Dari kabilah apa namanya? Jurhum. Fatazawwaja Ismail alaihissalam min ulaika al-Arab. Tazawwaja Ismail min ulaika al-Arab. Fa'ulad Ismail pada dhalika madha nusammihim hum al-Adnaniyun. Hum man? Al-Adnaniyun. Jadi anak Ismail hasil dari pernikahan dengan orang Arab Al-Aribah yang dari Qahtaniyin itu sebut Adnaniyun. Wal Adnaniyun humul ladzina yusammawna madza al-Arab al-Musta'ribah. Fa ar-rasul minal Qahtaniyin wal minal Adnaniyin. Adnaniyin. Minal Adnaniyin. Antum kalau ketemu orang Arab Saudi, antum bisa menanyakan, "Ya akhi anta Qahtani wala Adnani?" Mereka tahu. Karena mereka begitu menjaga apa? Silsilah keluarga. Kalau orang Mesir, ada orang yang lagi jarang. Tapi biasanya orang-orang yang masih tinggal di Jazirah Arab, ya terutama yang ada di negara Teluk Arab. Paham gak antum disebut negara Teluk Arab itu apa? Khalij. Al-Khalij. Negara apa saja? Qatar. Ada berapa negara? Kam dualul Khalij? Kasir. Sita, enam. Pertama yang paling besar apa? Saudi. Al-Mamlaka Al-Arabiyah Saudiyah. Terus yang kedua? Al-Kuwait. Enam. Wa thalith, mada? Al-Imarat Al-Arabiyah Al-Mutahida. Thuma Qatar. Thuma Al-Bahrain. Thuma Oman. Itu yang sebut negara-negara Teluk Arab. Teluk Arab itu masih menjaga apa? Silsilah kabilahnya. Jadi mereka tahu saya ini Qahtani atau saya ini Adnani. Dan Rasulullah adalah minal Adnani al-Adnaniyin. Ayyuhuma asyraf? القحطانيون ولا العدنانيون؟ العدنانيون. لماذا؟ لأن الرسول منهم، لأن الرسول منهم. Tetapi kadang-kadang ada banyak ustaz, kan yang aslinya adalah Qahtanin, sedangkan orang Adnaniyun adalah bapaknya bukan orang Arab tetapi ibunya Arab. Kenapa bisa lebih mulia daripada Qahtaniyin? Karena di Adnaniyun ada apa? Karena di Adnaniyun ada apa? An-Nubuwah. Jadi kemuliaannya itu bukan dari asal-usul Arabnya, tetapi dari apa? Dari adanya nubuwah. Ayo, Ma'asyarof. Al-Qabaliyah wala nubuwah? Nubuwah. Paham, Akhi? Naam, ya, Dokter. Naam. Al-Mulaka soal akhor? Ya, Dokter. Ya, Dokter. Naam, hayakumullah. Hayakumullah, biakum. Naam. Ada pertanyaan lain? Teman al-lajna turidu an abda insyaallah bidars fid darsil qadim. In kuntu la azal uridu an atahaddats an umur laha alaqatuha bihadhihi al-lughati al-arabiyyah wa bihadha al-ilm. Walakin ikhtisaran lil waqt insyaallah fi al-usbu' al-qadim safa nabda nadrus madha al-kitab al-muqarrar alaina bi'idni rabbil alamin. Naam. Naam, qabla an ughadir in kana hunaka su'al akhar. أنا أريد سؤالا من من من من الأخوات. الأصل هناك أسئلة في دردشة دكتور. نعم. نعم تفضل. أي سؤال ممكن أن يواجه الآن؟ طيب نقرأ يا دكتور. نعم. هناك سؤال لحظة من محمد حبيبي. ولا لازم من او لازم من الاخوات لا لا لا لازم ليس لازما طيب خير ان شاء الله كيف بقصه وضع علم الصرف وعرف ان الواضع هو معاذ بن مسلم الهراء على مذهب الاكثرين هذا سؤال ثقيل يا دكتور لا ليس ثقيلا طبعا لابد من ان يعرف الجميع عندما بدا العلماء في كتابة هذا العلم كان النحو والصرف والإملاء علما واحدا كان النحو والصرف ماذا وكذلك الإملاء علما واحدا ولكن بعد ذلك في القرن الثاني الهجري هناك عالم بدأ يكتب في ماذا في ما يسمى بعلم الصرف فقط طبعا هؤلاء القدماء ما كانوا يعرفون مصطلح الصرف كانوا يعرفون مصطلح التصريف jadi kalau orang ulama yang dulu ya sebelum zamannya Ibn Malik mereka tidak tahu istilah ilmu shorof yang mereka tahu adalah istilah ilmu tasrif Adapun kemudian kenapa ilmu tasrif berubah jadi ilmu sharaf itu pada zaman Ibn Malik. Ibn Malik huwa awwalu ilma as-sarf. Jadi Ibn Malik lah yang mengusulkan supaya ilmu tasrif itu diganti namanya dengan ilmu sharaf. Dan usulan Ibn Malik itu apa mendapat tanggapan yang sangat baik dari para ulama ilmu nahu dan ilmu sharaf. Kenapa? Karena ilmu tasrif itu apa? Karena ilmu sharaf itu, mushal sharaf itu wazannya sama dengan ilmu nahu. Dan penyebutannya lebih mudah daripada ilmu tasrif. Jadi kalau kita melihat tulisan-tulisan para ulama sebelum zaman Ibn Malik tidak ada istilahnya ilmu sharaf. Yang ada adalah ilmu tasrif. Tetapi setelah Ibn Malik mengusulkan supaya ilmu tasrif itu diganti dengan ilmu sharaf dan usulan tersebut diterima dengan baik oleh para ulama, akhirnya antum-antum sekarang ini tidak ada tahu istilah ilmu tasrif. Yang tahu adalah ilmu sorof. Wadi ikhwan, jadi sebetulnya ilmu nahu itu mencakup nahu, sorof, dan imla. Ya. Makanya kalau kita baca di buku Sibawai, wahu awwalu kitabin wasala ilaina. Jadi buku yang pertama kali datang ke kita, ya, buku-buku lama itu adalah buku Sibawai. Bukan berarti buku Sibawai adalah buku pertama kali dalam ilmu nahu, tidak. Jadi sebelum Sibawai itu banyak sekali buku-buku ilmu nahu. Hanya saja sayangnya buku-buku tersebut tidak sampai ke kita. Yang pertama sampai ke kita adalah buku yang dikarang oleh Sibawai. Disebut Alkitab. Itu juga kalau cerita Sibawai pasti panjang juga gitu. Paham? Nah, yang pertama kali memisahkan secara tulisan itu adalah Abu Uthman Al-Mazini. Abu Uthman apa? Al-Mazini. Sebelum Abu Uthman Al-Mazini juga ada beberapa buku yang khusus ditulis dalam bidang ilmu tasrif. Tetapi buku-buku tersebut apa? Tidak sampai ke kita. Yang pertama kali sampai ke kita dalam ilmu tasrif adalah buku yang dikarang oleh Abu Uthman Al-Mazini. Namanya, nama kitanya buku At-Tasrif. Nama bukunya apa? At-Tasrif. Nama buku Al-Mazini. Jadi sebelumnya Abu Muslim Al-Harra itu yang pertama kali apa? Memisahkan nahu dari sorof. Maka disebut beliau adalah orang yang pertama kali mendapatkan ilmu sorof. Padahal bukan mendapatkan, tetapi apa? Memisahkan. Karena apa? Karena ilmu nahu itu sudah, apa ilmu sorof itu dari awalnya sudah termasuk ke ilmu nahu. Baru setelah penulisannya akhirnya terpisah antara nahu dan sorof, maka sorof menjadi ilmu tersendiri. Jadi sebelumnya ilmu sorof adalah bagian daripada ilmu nahu. Terjawab pertanyaan Anda, Akhil Karim. Baik, nah. Insyaallah nakafi ya, dokter. Buat ikhwah sekalian, kalau yang masih ada pertanyaan bisa nanti disampaikan di grup, nanti akan kita teruskan dokter Budian, nanti akan grup insyaallah biar manfaatnya lebih meluas insyaallah. Sebelum kita tutup, mungkin kita akan ada sesi foto bersama dulu ya. Buat ikhwan bisa diminta untuk buka dulu kameranya. Baik. Panitia, cukup insya Allah. Taib, ikhwan wa akhwat, kita tutup pertemuan kita dengan doa kafaratul majlis. Insya Allah kita akan ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Hari Sabtu kita ada diskusi, kemudian nanti hari Ahad kita akan ada pembahasan perdana dengan Dr. Budian masuk ke dalam pembahasan kitab insya Allah. Taib, tatim doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Anak-anak tolong ya, sebelum ini antum ada pertanyaan apa saja yang berhubungan dengan ilmu nahu, antum tulis, dicatat. Insyaallah setelah sesi pembelajaran kita buka pertanyaan, baik yang berhubungan dengan apa yang Anda terangkan langsung, juga dengan hal-hal yang ingin Anda tanyakan. Tetapi tolong pertanyaan tersebut ditulis ya, karena kalau nggak ditulis akan lupa. Jadi apa hal-hal yang sekarang ini masih menjadi apa kerancuan bagi antum yang berhubungan dengan ilmu nahu, tolong pertanyaan tersebut ditulis semuanya. Baik yang berhubungan dengan ilmu nahunya langsung, tidak masalah. Insya Allah mudah-mudahan kita ada sesi pertanyaan, bisa insya Allah kita jawab. Apa ni akhi badal kafarah hadza atahadats baratan ukhra. Naam. La mushkilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.